Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman. Terhadap posisi perempuan, sejak abad 20-an, perempuan seakan bangkit melawan stigma negatif sehingga muncul gerakan feminisme baik di barat maupun di timur. Indonesia sendiri muncul gerakan emansipasi wanita, emansipasi perempuan yang dipelopori oleh R.A. Kartini. Gerakan emansipasi perempuan terus bergulir demi mencapaikan sebuah tujuan, yaitu perempuan tidak dipandang sebelah mata dan sama rata dalam segala hal, utama dalam hal yang hak dan kesempatan, seperti kesetaraan dalam kebolehan mengeluarkan pendapat, berkarir, hingga tampil di ruang publik dan politik. Ayat Al-Quran dan hadis yang secara tekstual membuat perempuan seakan tersudut dan terbatasi ruang geraknya. Hal itu membuat bagian kaum laki-laki memanfaatkan ayat-ayat tersebut untuk memperkuat dominasi mereka terhadap perempuan dalam segala hal, seperti disebutkan di dalam Al-Quran. Ar-rijaluna qawwamuna 'alan nisaa. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Ayat di atas selalu menjadi dalih baik laki-laki superior dari perempuan. Bahkan ayat tersebut selalu menjadi dalil agar perempuan tidak dipilih menjadi seorang pemimpin seperti yang terjadi Indonesia pada pemilu tahun 2000-an. Demi menolak seorang perempuan menjadi presiden, ayat tersebut dijadikan senjata untuk menjatuhkan hak dan kebebasan berpikir dan berekspresi kaum perempuan. Tidak hanya menggunakan ayat Al-Quran saja, tetapi juga hadis Nabi Muhammad SAW. La yuflihul qaum walau amruhum imro'ah. Suatu kaum tidak akan beruntung jika mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada perempuan. Hadis ini seakan menjadi pisau tajam untuk mencegah langkah perempuan menjadi seorang pemimpin seperti bupati, gubernur, bahkan presiden. Hadis ini sudah cenderung bermuatan politis. Sebagaimana dikatakan oleh Fatimah Mernissi, sehingga dari sini tampak pembatasan perempuan benar-benar dalam segala bidang, walaupun sebenarnya perempuan mampu mengemban amanat yang sama dengan laki-laki. Dikisahkan ketika melihat ayat Al-Quran tampak lebih meninggikan derajat laki-laki daripada perempuan, Ummu Salamah selaku istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa kami perempuan tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti Al-Quran menyebutkan laki-laki?" Kemudian Ummu Salamah mendengarkan Nabi bersabda di atas mimbar, "Tuhan berkata dalam kitabnya, laki-laki muslim dan perempuan muslim, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, laki-laki yang patuh dan perempuan yang patuh, laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur, laki-laki yang gigih dan sabar dan perempuan yang gigih dan sabar, laki-laki memberi sedekah dan perempuan yang memberi sedekah, laki-laki yang rendah hati dan perempuan yang rendah hati, laki-laki yang puasa dan perempuan yang puasa, laki-laki yang menjaga kesucian dan perempuan yang menjaga kesucian, laki-laki yang selalu mengingat Tuhan, banyak menyebut Tuhan, dan perempuan yang selalu mengingat Tuhan, Tuhan telah mempersiapkan bagi mereka, laki-laki dan perempuan, pengampunan dan pahala yang besar." Di sisi lain, Al-Quran menyebutkan bahwa manusia paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa, bukan dilihat dari perbedaan laki-laki atau perempuan, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 95, "Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amalan minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd." Maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonan dengan berfirman, "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan bagi sebagian yang lainnya." Allah juga berfirman, "Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajruhum biahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengajarkan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan balas, beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dan dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. Islam hadir mengubah segala pandangan hidup, terutama pandangan terhadap posisi perempuan. Kehadiran Islam memberi angin segar terhadap peran posisi perempuan. Sejarah mencatat bahwa sebelum Islam datang, perempuan hanyalah barang dagangan, bahkan perempuan dianggap pembawa sial. Sebaliknya, dengan kedatangan Islam membuat perempuan sangat dihargai, bahkan surga pun disebut berada di telapak kaki ibu, yang memperlihatkan bagaimana Islam mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Di dalam sejarahnya, Islam tidak pernah sekalipun mengajarkan sikap diskriminatif terhadap perempuan. Namun, tidak banyak yang mencatat hal ini, bahkan cenderung ditutupi dan tidak pernah diungkap di muka umum. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan di antaranya Harry Swede di dalam bukunya Woman in Muslim History, yang mengatakan, tidak banyak kelompok laki-laki dan perempuan di dalam sejarah yang mengalami perubahan-perubahan yang demikian drastis dan banyak pengaruhnya dalam sejarah seperti orang-orang yang ada di hidup di sekeliling Nabi Muhammad SAW. Catatan mereka membuktikan adanya satu pengertian dan akan tujuan tentang adanya kesetiaan terhadap satu tujuan menuntut segala-galanya dan membuat kekurangan apapun tidak berarti sama sekali. Dari pemaparan Wedi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kehadiran Islam dan Nabi Muhammad SAW memberikan efek yang besar terhadap peradaban dan kemajuan perempuan. Maka tidak salah jika seorang ilmuwan Prancis mengatakan Muhammad is the father of feminism, sebab kedatangan beliau membuat perubahan besar terkait pandangan kepada perempuan. Perempuan adalah awalnya dianggap pembawa sial, namun setelah kedatangan Islam, perempuan menjadi istimewa, bahkan lebih istimewa daripada laki-laki. Hal ini terlihat dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW ketika seorang anak muda bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang harus saya hormati? Nabi menjawab, ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, lalu bapakmu. Perempuan adalah tiangnya peradaban. Jika perempuan rusak, maka hancurlah peradaban. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum siwa tilawatahu innahu huwal jawadul karim al-ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.